Kota Trenggalek, yaitu adalah Sunrise Al Kauzar. Iya. Gitu tadi terakhirnya ya. Suaranya gitu ya. Kayak kamu pas lagi malam-malam. Hah? Hah? Pas malam-malam.